Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah, habdakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam mengkaji dan membahas tentang beberapa peristiwa besar yang akan dilalui dan dijalani oleh manusia pada yaumul qiyamah. Dan kejadian-kejadian ini tentunya termasuk perkara-perkara yang pasti kejadiannya dan benar adanya. Percaya dan tidak percaya tentunya wajib untuk diimani sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya merupakan ujian, ujian bagi kaum muslimin dan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini pula yang membedakan antara kita, kaum mukminin, dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman meyakini bahwa manakala seorang telah meninggal, terpisah dari kehidupan dunia, bukannya mati selamanya, gak akan hidup lagi, tapi itu merupakan satu fase kehidupan dari sekian tahapan yang akan dilalui oleh setiap insan. Di sana setelah kematian ada alam barzakh, kemudian ada alam akhirah, hidup lagi. Sehingga tidak boleh ya seorang muslim kemudian ketika ada yang meninggal lalu bersedih dengan kesedihan yang sangat sampai lupa, bahkan naudzubillah sampai gila. Ini menunjukkan gak punya iman. Insyaallah apabila dia saleh dan dia juga saleh, yang meninggal saleh, yang ditinggal juga saleh, mukmin tetap akan berjumpa nanti pada yaumul qiyamah, bertemu kembali biidznillah. Terlebih ketika satu keluarga ya ada ikatan darah, manakala mereka semuanya adalah as-salihun, orang-orang yang bertauhid, beriman, insyaallah. Ya, kesedihan di dunia tidak mengapa. Sekedar menangis lumrah, manusiawi, biasa. Ya, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmah. Ya, tapi setelah itu masing-masing akan menghadapi dan menjalani kehidupan baru. Dan nanti akan berjumpa lagi. Ya. Nah, terlebih para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid, kaum muslimin yang tertindas meninggal karena runtuhan, ya karena bencana, ya dibom oleh orang-orang kafir Yahudi misalkan, di dunia mereka meninggal terzalim, mustad'afin, mereka kaum tertindas, orang yang lemah. Ada yang meninggal karena runtuhan, ya, ada yang meninggal karena ya senjata-senjata kufar dalam kondisi mereka tidak mengerti apa-apa. Mustad'afin minan nisa'i wal wildan, anak kecil, para wanita, ya para du'afa, kaum muslimin yang lemah, ya. Mereka ada yang sedang beraktivitas, ada yang sakit, ada yang istirahat, ada yang tidur, meninggal. ya semoga mereka mendapatkan syahid. Ya, dan itu satu tahapan telah mereka lalui, dan nanti setelah itu mereka hidup kembali sebagaimana manusia yang lain. Ya, sebagaimana yang lainnya juga seperti itu. Ya. Nah. Maka materi-materi keimanan seperti ini penting untuk terus kita ulang-ulang sebagai pelipur lara, ya, obat dari berbagai macam, ya, kepenatan dalam kehidupan dunia, ya, kesulitan, bencana, ya, problem dan yang lainnya dari masalah-masalah dunia. Manakala seorang mengingat akhirat, tenteram dan tenang, ya, dan ini pula yang akan mengerem, ya, akan mengurangi berbagai macam ambisi-ambisi duniawi yang mungkin selama ini terus, ya, terpatri dalam benaknya, yang menjadi target-targetnya dalam kehidupan dunia. Padahal semuanya akan sirna. Ya, justru tahapan-tahapan yang panjang akan ia lalui nanti setelah meninggal. Ya, dan sebagian alhamdulillah sudah kita sebutkan, ya, sebagian proses itu prahara pada yaumul qiyamah, yang kemudian di sini kita lanjutkan di antara peristiwa yang lain juga. Kata beliau habibullah, "Tsumma hunaka tatayyurus suhuf." Dan termasuk pula di antara peristiwa pada yaumul qiyamah adalah bertebarannya lembaran-lembaran catatan amal, yaitu diambilnya kitab-kitab amalan hamba pada yaumul qiyamah. Ya. La yughdiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Kitab tersebut tidaklah menyisakan, ya, sedikit pun dari amalan yang kecil ataupun yang besar, semuanya terdokumentasikan. Ada. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada senantiasa malaikat yang mendampingi setiap manusia dimanapun mereka berada, ya, di saat sepi ataupun di tengah manusia, di tempat umum ataupun di tempat privasinya, ya, di tengah pasar ataupun di dalam kamar ataupun rumahnya. Sama, ada dua malaikat yang senantiasa hadir dan mencatat, mengawasi terus gerak-geriknya. Ya, apa yang keluar dari lisannya dicatat, apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dicatat. Nah, ini tentunya menumbuhkan kepada kita sikap muraqabah, merasa diawasi, ya, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini diantara inti keimanan. Orang kalau merasa diawasi itu kan terbatas gerakannya, ya, dalam artian dia terkontrol, gak liar. Ya, seperti orang yang bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan, ada CCTV yang terus memantau kemanapun dia berada. Bahkan operator sekalipun yang bawa alat berat, di depannya itu ada CCTV khusus menyorot matanya, kapan ngantuk lewat, besok langsung keluar SK, Anda istirahat di rumah. Ya, belum lagi yang lainnya. Ketika bermain-main di dalam pekerjaannya, terus terpantau. Maka kalaulah ini dalam perkara dunia demikian ketat, dalam kondisi semuanya serba sementara, maka dalam perkara akhirat Rasulullah sudah ingatkan jauh-jauh hari sebelum kita ada, ittaqillaha haitsuma kunta. وَأَدْبِي السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Nabi apa? اتَّقِلَ حَيْثُمَا كُنْتَ. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Penting. Ini akan melahirkan sikap muraqabah dimanapun kita berada. Ada yang lihat ataupun gak ada yang lihat, sama. Rasa yang kita miliki itu sama, enggak ada bedanya. Kalau ini sudah kita bisa wujudkan, masya Allah, nikmat. Ya, sehingga ya ramai dan sepi sama bagi dia rasanya, tetap terkontrol. Kenapa? Takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, demikian pula pesan Nabi yang kedua adalah iringi kejelekan yang engkau lakukan dengan kebaikan, karena ya kebaikan tersebut akan menggugurkan kesalahan yang kalian lakukan. Ini penting. Ya, makanya setiap kali sholat ya selesai kita kerjakan apa yang Nabi anjurkan, istighfar. Ya, astaghfirullah. Di antara kebiasaan Nabi dan itu sunnah ba'da salatil fard, ya, setelah sholat wajib istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena memang dalam sholat kita banyak kekurangan, harus terang ya, banyak kekurangan, gak ada jaminan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sholat kita pahalanya 100% begitu, utuh, gak ada kurang sama sekali. Banyak ya, banyak. Sehingga tutupi dan iringi kekurangan tadi dengan istighfar. Demikian pula yang lainnya. Ya, setiap kali jatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan, ya iringi dengan kebaikan. Ganti semuanya dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan ya kesalahan dan dosa yang kalian lakukan. Pesan Nabi yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan ya akhlak yang mulia. Ya, dengan budi pekerti yang luhur. Kita semuanya ya, kita semuanya tanpa terkecuali ini sedang membuat sejarah kehidupan. Ya. Maka buatlah sejarah yang baik dalam kehidupan kita mumpung masih hidup. Nikmat kalau orang itu hidup kemudian dikenal ya, bukan ingin cari nama, bukan ingin viral, bukan. Tapi ketika dia dikenal sebagai orang yang saleh, itu nikmat sekali. Dan musibah dan petaka ketika seorang dikenal sebagai orang yang jelek, orang yang buruk sepanjang hidupnya. Ketika ditanya, gimana sih fulan? Na'udzubillah. Kenapa? Jeleknya orangnya. Bukan rupanya yang buruk, tapi akhlak yang jelek. Ya. Kenapa sih fulan? Waduh. Ya. Si fulan. Ya. Masya Allah. Dari sisi keilmuannya. Ya, tapi dari sisi lisannya misalkan jahat, ya ini kurang tentunya, sesuatu yang buruk. Gimana si fulan? Aduh, kalau dalam masalah dunia dia jago, tapi dalam masalah agama, waduh, ya rusak akidahnya, sesat dan menyimpang. Gimana si fulan? Kafir. Si fulan musyrik. Jelek semuanya. Ya, sebaliknya ketika ditanya, gimana si Alan? Oh, masya Allah, si fulan. Ya. Salafiyul aqidah. Ya, dia di atas aqidah salaf. Di atas manhaj yang lurus, akhlak yang bagus, masya Allah. Setiap kali ada yang ditanya, jawabannya sama. Dia orang yang baik, orang yang saleh. Ya, punya akhlak dan seterusnya. Nikmat. Pernah disebutkan dalam sebagian riwayat ada sebuah jenazah. Jenazah meninggal, ya ada orang meninggal di hadapan Nabi. Nabi bertanya, ya, bagaimana pendapat kalian tentang si fulan? Satu ditanya, oh masya Allah si fulan baik. Orang kedua, gimana si fulan? Baik. Orang ketiga ditanya, gimana si fulan? Baik, baik, baik. Semuanya mempersaksikan sebagai orang yang baik. Apa kata Nabi? Huwa min ahli jannah. Dia termasuk ahli jannah. Ya. Sebaliknya ada satu jenazah lagi lewat lagi. Nabi tanya lagi, gimana pendapat kalian tentang si Alan ini yang barusan lewat? Satu orang ditanya, wah si fulan jelek agamanya. Orang kedua ditanya lagi, jelek, jelek, jelek. Banyak mempersaksikan dia orang yang buruk. Apa kata Nabi? Huwa min ahli nar. Ia termasuk orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ya dan billah. Nah ini persaksian manusia tentang kebaikan seseorang itu bushra, kata Nabi, kabar gembira tentang kebaikannya. Dan sebaliknya, persaksian manusia terhadap kejelekan agama seseorang itu kabar buruk dan musibah bagi seseorang, yadun billah. Jadi ini ya, apa yang akan kita bahas ini, di antara hikmahnya adalah upaya kita untuk membuat sejarah kehidupan yang baik. Ya, sebelum nanti na'udzubillah dibongkar di hadapan seluruh manusia pada yaumul qiyamah tentang keburukan-keburukan seseorang. Ya, jadi apa yang kita mampu untuk kita lakukan, ya, memberikan manfaat untuk kita sendiri pribadi ataupun orang lain, kerjakan mumpung masih hidup. Ya, apa kata Nabi dalam Sahih Muslim? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini. Ya. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, tentunya sebelum orang lain mendapatkan manfaat dari dirinya, ya dia dulu, ya, berupaya untuk bermanfaat terhadap dirinya sendiri, kan gitu. Ya. Ini hasungan dari Nabi luar biasa agar kita, ya, tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Ya, dengan akhlak kita, dengan sikap kita, ya, dengan lisan kita, ya, dengan perbuatan kita, ya, dengan tulisan kita juga demikian. Ya, berbuat baik kepada manusia. Jangan sebaliknya. Ya, orang yang berbuat baik kemudian di sisi yang lain dia juga berbuat buruk kepada orang lain, itu kan jelek. Ya. Dia berbuat baik sama orang lain, tapi dia juga bersikap buruk terhadap mereka juga. Nah, ini kan jelek yang seperti ini. Khalal. Ya, terlebih sudah tidak memberikan manfaat, tapi yang ada malah membuat kejelekan, kerusakan terhadap orang lain. Lebih jelek lagi yang seperti ini. Lebih buruk lagi. Ya. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan ganggu. Jangan ganggu. Ini pesan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pesan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mendefinisikan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Badul nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Kata beliau, ihsan itu adalah engkau memberikan bantuan. Ya, sumbangsi, apapun bentuknya. Ya, terkadang berupa nasihat, terkadang berupa materi, berupa santunan, apa yang kita mampu. Itu termasuk ihsan. Ya. Kemudian termasuk ihsan juga adalah kaful adha, tidak mengganggu manusia. Tidak mengganggu manusia. Ya. Jadi tolong kalau tidak bisa memberikan bantuan, jaga, ya, perasaan dan kehormatan, ya, saudaranya. Jangan ganggu saudaranya. Ini sudah tidak memberikan manfaat, tapi mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan statusnya, rusak. Ya, hampir-hampir boleh dikatakan seperti orang yang kehilangan akal. Ya, kalau tidak mau dikatakan gila. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Hampir-hampir seperti orang kehilangan akal. Tidak bisa melihat mana maslahat dan mana mudarat. Ya, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini. Jaga lisan. Ya, jadi aqil, labib, orang cerdas itu loh. Ya, sudah digarisi teguran, dikasih nasihat, alhamdulillah masih perhatian. Ya, tapi kalau malah semakin menjadi, Allahul musta'an. Wa ila Allahil mustaka. Hanya kepada Allah kita tempat mengadu. Ya. Kerusakan. Kerusakan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kaful adha, jaga. Ya, jaga kehormatan. Demikian pula ya, kemaslahatan ya kaum muslimin. Jangan sampai dirusak, dinodai. Ya. Dan juga kata beliau, termasuk ihsan adalah talaqatul wajhi. Berwajah berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dan berjumpa dengan saudaranya. Ya. Nah. Maka sekali lagi, buat sejarah kehidupan kita yang baik, yang indah. Ya. Dengan meluruskan niat kita, bukan untuk viral, bukan untuk dikenang sebagai pahlawan, bukan. Tapi itu ya, dengan tujuan agar kita nanti pada yaumul qiyamah kita mengambil catatan amalan kita dengan tangan kanan kita sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla, bahwa kita termasuk ashabul yamin. Wa nasallallahu min fadlih. Ya, ini kata beliau. Dan di sana peristiwa yang berikutnya adalah pengambilan lembaran-lembaran ataupun catatan-catatan amal. Di dalam surat Al-Haqqah ya, ayat ke-19 sampai ke-25. Ini juz yang ke-29 ya. Silakan disimak. Alhamdulillah anak-anak kita sudah hafal insyaallah. Ya, sebagian kelas 1 sudah ada yang menghafal sampai surat ini. Kelas 2, kelas 3 ya, kelas 4 sudah hampir mayoritas kali ya. Nah, sudah menghafal surat ini. Tapi mari kita kaji apa sih isinya. Di antara yang Allah sebutkan dalam surat tersebut, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka adapun orang-orang yang diberikan ya catatan ataupun kitab amalannya dengan tangan kanannya ya, maka ia pun mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ini mari kemari ambil kitab-kitab kalian ini ya, dan silahkan baca sendiri ya, kayak pembagian rapot itu ya, selama satu semester kan belajar ya, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6 ujian, kemudian pembagian rapot, dilihat hasilnya ya. Ada yang tersenyum ketika buka, ada yang habis tersenyum langsung cemberut. Kenapa? Habis besar-besar nilainya bagus 9, 9, 9, tiba-tiba ada yang 5. Kenapa? Berubah senyuman menjadi wajah masam. Ini baru rapot ya, dunia. Yang itu sekedar menggambarkan, sedikit memberikan gambaran tentang prestasi atau kondisi perkembangan belajar kita selama satu semester, seperti itu ya. Bahkan sebagian ada yang protes, wah perasaan saya ulangan bagus-bagus terus, kenapa pas nilai rapot kok jeblok ya, nilainya jatuh semuanya. Oh bisa jadi ketika ulangan semester rendah nilainya sehingga dipadukan ya, kemudian di total ya seperti itu hasilnya. Ya. Lah, ini di akhirat gimana? Dari mulai kita balik sampai meninggal itu ada semuanya, enggak ada yang lewat. Yang kita dipastikan sudah lupa. Ini kapan kejadiannya? Ya. Tapi di situ diungkap semuanya. Lah, orang yang beriman, ashabul yamin ya, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Ha umqra'u kitabiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ini termasuk kemuliaan. Ya, termasuk adab ketika memberi dan menerima itu dengan tangan kanan. sejak dini kita latih, karena memang tangan kanan ini istimewa. Makanya disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi atau kata beliau, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu tayammun. Sesungguhnya Rasulullah itu senang untuk mendahulukan bagian yang kanan. Ya, fi tada'ulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Baik dalam hal mengenakan sendal, ya, ketika bersisir, nyisir rambut, ketika bersuci, dan kata para ulama termasuk dalam hal-hal yang baik, memberi, menerima, tangan kanan. Ya. Nah, dan sebaliknya, sesuatu yang dilakukan dengan tangan kiri ini identik dengan sesuatu yang kurang baik, dan itu ternyata terabadikan sampai yaumul qiyamah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun kelompok yang kedua, orang-orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kirinya, dia pun menerima dengan tangan kirinya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia pun mengatakan, duhai kiranya, aku tidak menerima buku catatan amalanku ini sekarang. Kenapa? Malu. Ya, ternyata rapot merah. Ya, lembaran-lembaran hitam masa hidupnya di dunia yang berisi penuh dengan dosa dan kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa kondisi manusia ketika menerima catatan amalan mereka terbagi menjadi dua. Ya. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, maka mereka menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Adapun kelompok yang kedua, orang-orang yang jahat, ya, pelaku dosa, orang-orang kafir, ya, maka mereka menerima catatan amal mereka dengan tangan kirinya, ya, tangan kirinya di balik punggung mereka, min wara'i dhahri. Ya, sudah dengan tangan kiri, kemudian dari belakang punggung mereka. Susah. Ya, hina sekali, na'udzubillah, rendah. Ya, tapi orang yang beriman, kemuliaan, diberikan dengan tangan kanan, menerima juga dengan tangan kanan. Thumma ba'da hadhihi al-ahwal kulliha hunaka siratu mansuban ala matni jahannam. Kemudian setelah itu seluruhnya telah berlalu, ya. Meskipun sebahagian tidak disebutkan di sini, ya, namun labas, ya, ini termasuk kejadian-kejadian penting pada yaumul qiyamah. Maka setelah itu semuanya, maka di sana ada yang namanya sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ya, yang sebelum itu manusia setelah melewati beberapa fase dan proses tadi itu menghadapi ad-dulm, suasana yang gelap, ya, gelap, yang kemudian masing-masing manusia diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan kadar amalan-amalan soleh mereka. Ya, ada yang cahayanya itu terang kayak gunung, sehingga dia dengan mudah melewati sirat tersebut, mudah. Ada yang lebih di bawahnya lagi, lebih rendah cahayanya, lebih kecil, terus sampai ada yang tidak ada cahaya yang menemani dirinya ketika melewati sirat kecuali cahaya sebesar ujung kukunya, kecil, kelap-kelip. Ya, lampu 5 watt kegedean, kecil lagi. Bahkan ada yang gak dapat cahaya sama sekali, seperti kondisi orang-orang kafir, gelap. Maka orang seperti ini sebelum lewat sirat sudah langsung diambil, diciduk, ya, disambar dan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam i'adzan billah. Orang kafir gak sempat lagi menikmati sirat, sudah langsung diambil, gak ada kebaikan sama sekali, langsung dilemparkan. Ya, ini sebagian kondisi orang-orang kafir. Adapun makna sirat, kata beliau, huwa tariq. Sirat itu asal maknanya adalah jalan. Ya, jalan. Boleh dibaca sirat dengan sad, boleh dengan sin, sirat, boleh dengan zai, zirat. Ini semuanya sama, meskipun yang fasih itu dengan sad. Ya. Nah. Paham tum? Sirat, sirat, zirat. Maknanya satu, ya. Tapi yang ma'ruf dan itu yang fasih dengan sad, as-sirat. Yang maknanya adalah apa? At-tariq, jalan. Jalan. Itu asal maknanya. Wa huwa ma yusamma bil qantarah, alamati jahannam, ay ala wasati jahannam. Dan terkadang juga dinamakan dengan qantarah, jembatan. Ya, qantarah. Ini nama lainnya, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam, di pertengahan jahannam. Yamurul khalaiqu kulluhum ala hadzal sirat. Di mana seluruh manusia akan melewati sirat tersebut. Tadi sebagian para ulama menerangkan, namun ada sebagian orang-orang kafir yang mereka tidak melewati sirat ini. Tapi langsung diambil dan dilemparkan ke dalam jahannam. Wa huwa adaqqu minasy-sya'rah wa haddu minas-sayf wa harru minal-jamr. Dan sifat dari sirat tersebut lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Ini juga ujian bagi kita. Percaya enggak dengan hal seperti ini? Ya, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, balaghani annahu adaqqu minasy-sya'ri wa haddu minas-sayfi. Telah sampai kepadaku berita bahwa sirat itu lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sehingga asal riwayat ini mauquf, perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Hanya saja para ulama, ya, ketika menyebutkan riwayat semacam ini, ya, meskipun yang menyampaikan, yang berbicara adalah sahabat, bukan Nabi, tapi yang disampaikan adalah perkara-perkara gaib yang tidak mungkin para sahabat berbicara berdasarkan pendapat pribadinya. Bukan. Mereka orang yang paling wara', berhati-hati dalam menyampaikan berita. Ya. Sehingga kata para ulama, karena ini menyangkut perkara-perkara gaib, maka besar kemungkinan beliau dapatkan informasi ini, berita ini dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi menyampaikan kepada beliau adalah Rasulullah. Sehingga hadis ini meskipun mauquf, hanya sampai kepada para sahabat, tapi hukumnya marfu', yaitu dianggap sampai kepada Nabi, sehingga tetap sahih dan bisa diamalkan dan bisa dibenarkan, diyakini tentang berita-beritanya. Sehingga boleh kita menyatakan ketika ditanya, bagaimana sifat sirat? Ya, seperti disebutkan dalam sebagian riwayat, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Nah. Ini sebagian sifatnya. Yamurru an-nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim tajri bihim a'maluhum faqasirat. Di mana manusia mereka melewati sirat tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka, dan mereka melewatinya ya sesuai dengan kondisi ya amalan-amalan solehnya di atas jembatan tadi. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari ketika Nabi ditanya tentang sirat, ini sebagai gambaran bahwa ini memang betul-betul ada ya, bukan imajinasi, khayal ya, sekedar cerita kemudian nakut-nakuti kita ya, biar terkesan serem begitu, enggak. Yang betul demikian adanya. Nabi pernah ditanya tentang sirat, kata beliau, madhadatun mazillatun 'alaiha khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun ufayqa atau uqayfa takunu bin najd yuqalu laha sa'dan. Sifat sirat tersebut itu madhadah. Madhadah yaitu licin, mazillah, bisa membuat seseorang terpleset dan terpelanting ketika melewatinya. Alaiha khatatif wa kalalib, dan di atas sirat tersebut itu ada pengait-pengait ya, duri-duri yang tajam yang berbentuk melingkar ya, jadi seperti pancing gitu ya, lengah sedikit lewat, nyangkut, nyangkut terpelanting di bawahnya jahanam, hitam apinya ya. Dan bahkan Rasulullah menggambarkan kondisi sirat tersebut dengan sifat yang baru sambil beliau jelaskan, itu seperti pohon sa'dan yang ada di daerah Najd, yang punya duri-duri yang bentuknya itu seperti pancing, banyak durinya dari bawah sampai atas ya, dan tajam. Ini mimbab taqribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Sampai seperti itu detailnya Rasulullah ketika menjelaskan tentang masalah sirat ini. Nah, dan para ulama ya, ketika menerangkan tentang masalah sirat yang demikian ya dahsyat dan gambaran yang luar biasa yang Nabi sampaikan kepada kita, itu keberhasilan dan kegagalan yang akan dialami oleh manusia tergantung dari sirat yang mereka jalani dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu kata para ulama, as-sirat siratan, sirat itu terbagi menjadi dua. Sirat itu terbagi menjadi dua, ada sirat ma'nawi, ada sirat hissi. Sirat ma'nawi yaitu jalan di atas Islam yang benar ya, berjalan di atas Islam yang benar, ma'nawi ya. Ada punya hissi, inilah yang kita bahas dari tadi, yaitu jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam ya. Maka berhasil dan tidaknya seorang untuk melewati sirat hissi yang ada di atas neraka jahanam itu, itu sangat ditentukan dengan sirat yang ia tempuh ketika dia hidup di dunia. Dia termasuk orang yang sabar enggak? Termasuk orang yang lolos tidak? Termasuk orang yang berhasil tidak melewati sirat di dunia, yaitu Islam yang benar itu. Maka itulah yang kita minta pada setiap rakaat di dalam sholat-sholat kita, yang wajib ataupun yang sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini korelasinya. Ya, ya Allah berilah petunjuk. Berilah kami petunjuk untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Ya. Sirat itu sendiri sebenarnya kata Ibnu Qayyim tidaklah dinamakan sirat kecuali jalan itu betul-betul lurus dan luas. Baru dinamakan sirat. Tambah lagi Allah jelaskan siratal mustaqim, lurus, lurus-lurusnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, bimbingan dan hidayah, bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa mereka? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiqun, orang jujur, imannya jujur, dan orang-orang saleh atau syuhada sebelumnya, dan orang-orang saleh. Ini jalannya, ya, yang dinamakan jalannya siratal mustaqim, jalan yang lurus di dunia. Jalannya, ya, para nabi, jalannya para siddiqun, syuhada dan salihun. Jalannya orang-orang saleh, jalannya orang-orang yang beriman. Ini qudwah dan teladan kita yang kita sekarang ini sedang mengikuti jejak mereka. Ya. Nah, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dari kalangan Yahudi dan yang semisalnya, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani dan yang semisalnya. Ya. Dua kelompok ini memang diabadikan oleh Allah sebagai contoh, ya, yang terdepan dalam kejelekan, Yahudi dan Nasrani. Dan kita kaum muslimin tidak seperti Yahudi dan tidak pula seperti Nasrani dan yang semisal mereka. Tapi kita ingin menempuh jalannya para nabi, jalannya siddiqun, jalannya para syuhada dan as-salihun. Ya. Nah, labaran siapa yang sabar, ya, menempuh sirat di dunia ini, ya, Islam yang benar tadi itu. Tentunya Islam yang benar yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan itulah pesan Nabi kepada manusia. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Ya, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah sepeninggalku. Gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Ya, ini gigit dengan erat, jangan sampai lepas sampai mati. Lah, barang siapa yang bisa sabar, ya, menempuh sirat di dunia ini, menempuh Islam yang benar, mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, terus di istiqomah seperti itu, ya, hidupnya dihiasi dengan amalan-amalan yang mulia tadi, maka, ya, itu sebagai busur kabar gembira bahwa nanti di akhirat dia pun akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menempuh sirat hissi yang ada di atas neraka jahannam itu. Nah, kemudian faminhum man yamurru kal barqi al khatif, maka di antara manusia ada yang melewati sirat tersebut seperti kilatan halilintar, ya, kilatan cahaya yang menyambar cepat, ya. Dan ada pula wa minhum man yamurru karih, ada yang melewati sirat seperti angin cepat, tapi di bawah dari yang pertama. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, dan ada pula yang melewati sirat seperti kuda pacu, ya, yang terbaik. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil, ada pula yang melewati sirat seperti menunggang unta. Wa minhum man ya'du adwan, dan ada pula yang melewati sirat seperti orang yang berlari cepat. Wa minhum man yamshi yamasyan, dan ada pula yang melewati sirat dalam kondisi berjalan kaki. Wa minhum man yazhafu zahfan, dan ada pula yang melewati sirat dalam kondisi merangkak, ngesot. Ya. Wa minhum man yakh man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, dan ada pula naudzubillah melewati shirath dalam kondisi disambar dan langsung dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang kondisi manusia saat melewati shirath, kata beliau, fayamurrul mu'minuna ka tarfil 'ain wa kal barq wa kal rih wa kat tayr wa ka ajawidil khail war rikab fanajim muslimun wa makhdushun mursal wa makdusun fi jahannam. Kaum mukminin, mereka melewati shirath ada yang seperti kedipan mata. Mata berkedip, buka, langsung nyampe depan surga. Masya Allah. Pengen gak? Pengen sekali. Mana sallallahu min fadli. Kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, gak usah yang tanggung-tanggung, yang tinggi sekalian. Tapi namanya roja, bukan sekedar angan-angan. Harus diingin dengan apa? Usaha yang maksimal, amal. Itulah. Wakal barok, demikian pula ada yang melewati shirath seperti kilatan, halintar, ya, cepat. Dan ada pula yang seperti angin, ada yang seperti burung, dan ada pula seperti kuda-kuda pacu, cepat larinya. Dan ada pula yang seperti rikab, para penunggang unta, ya. Maka fanajin muslim, maka yang selamat adalah kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa makdusun mursalun wa makdusun fi jahannam, ya. Dan pada shirath itu ada tadi, ya, duri-duri, ya, pengait-pengait yang tajam yang kemudian menyambar orang-orang kafir untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Ya. Nah, disebutkan di dalam Sahih Muslim, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath yaqul ya rabbi sallim sallim hatta ta'jizu a'malul 'ibad hatta yaji'a ar-rajul falistati'u sir illa zahfa. Maka ketika manusia melewati shirath sesuai dengan amalan-amalan mereka, ya, tadi Allah berikan cahaya yang sebelumnya mereka mengalami kegelapan, ya, kegelapan. Nah, sampai orang munafik juga dapat cahaya, sempat dapat cahaya, seneng bisa lewat shirath, tapi ternyata setelah itu mati, gelap. Kenapa? Ini isyarat bahwa mereka kaum munafikin yang ternyata Islam dan iman mereka penuh dengan kepura-puraan, Allah balas juga seperti itu di akhirat. Ya, sempat senang dapat cahaya, tapi setelah itu mati, gelap, ya, langsung lemparkan ke dalam jahannam. Ya. Maka ketika manusia melewati shirath berdasarkan amalan-amalan mereka, maka Rasulullah berdiri, ya, di atas shirath. Kemudian seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, salim salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Coba bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya dalam kondisi yang sangat sulit ini, sangat sulit melewati shirath, tapi tetap Nabi doakan kebaikan untuk umatnya. Ya, sampai-sampai manusia ada yang merasa lemah melewati shirath, sehingga di antara mereka ada yang enggak mampu berjalan kecuali merangkak. Merangkak, ngesot, ya. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, dan ada pula, ya, kelompok yang terakhir yang paling lambat dari mereka melewati shirath kemudian langsung ditarik dan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Ya, manasallallahu assalamata wal afiyah. Naam. Maka ini ikhwan fillah, nazakumullah, beberapa riwayat terkait dengan as-sirat, dan ini adalah peristiwa-peristiwa besar ya, termasuk peristiwa-peristiwa puncak ya, setelah proses yang panjang yang dilalui oleh seluruh manusia di padang mahsyar. Nah, taib, sampai di sini dulu insyaallah, kita lanjutkan nanti pada kajian mendatang bidillah subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita sekalian, dan semoga bisa menambah keimanan ya dan amalan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.